saat putih berenang meluncur dengan tenang di telaga yang sunyi berkelana sendiri kanan seorang putri yang sedang menderita di tanah. Kasih sang pangeran yang selalu mencari di mana kagelar putri zaman hati. Mungkinkah aku ini bagaikan angsa putih ataukah sang pangeran yang selalu menang.